tuh cahaya rembulan, sedang aku dari badai mara riuh yang berisik, juga banyak hal-hal yang sedih. Petualangan ini, mari kita ketuk.